Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selanjutnya dari Bapak Fadil. Asyubhah al-khamisah, syubhat yang kelima. Yahtaju man yara al-uzra bil jahli fi asli tauhid bi hadits Aisyah fi qissati khurujiha ila al-baqi'. Orang yang berpendapat ada uzur karena kejahilan di dalam inti tauhid berhujjah dengan hadis Aisyah perihal keluarnya Aisyah ke Baqi. Maksudnya ketika Rasul tengah malam bagian menginap di rumah Aisyah, kemudian tengah malam Rasul keluar ke Baqi, kuburan Baqi, terus Aisyah diam-diam mengikuti dari belakang. Kemudian ketika Rasul sudah selesai, Aisyah pulang lebih duluan. Kemudian Rasul melihat bayangan hitam dari depan, ya, dari depan. Rasul dari belakang, dari depan ada bayangan hitam tuh. Ketika sampai ke rumah, napas Aisyah tersengal-sengal itu kan. Rasul mengatakan, kenapa ini? Aisyah enggak. Kata Rasulullah, engkau mau memberitahu kepada saya atau Allah yang akan memberitahukannya kepada saya? Kemudian ucapannya apa di sini yang dijadikan hujah? Mahma yaktumin nasu ya'lamullah, bagaimanapun manusia menyembunyikannya, Allah mengetahuinya. Ini pertanyaan Aisyah, pertanyaan. Terus ada kalimat sesudahnya nanti sebutan na'am. Ya, nah kalimat na'am di sini, ya di sini sebagian orang mengatakan ini dalam teks hadisnya ada kalimat hadisnya alhamdulillah qala, ada kalimat qala, Rasul berkata na'am. Dalam riwayat yang lain disebutkan yang mengatakan bagaimanapun manusia menyembunyikan, Allah mengetahuinya. Ya, Aisyah sendiri yang menjawab gitu kan. Nah yang dijadikan hujah oleh sebagian orang itu yang setelah kalimat ini, bagaimanapun manusia menyembunyikan, Allah mengetahuinya. Qala, Rasul berkata na'am. Na'amnya ucapan Rasulullah, artinya Aisyah bertanya apakah Allah mengetahui apa yang disembunyikan hati manusia itu kan. Terus Rasul menjawab, ya, artinya berarti Aisyah tidak mengetahui itu kan sifat ilmu Allah terhadap apa yang disembunyikan hati manusia. Itu yang dijadikan hujah oleh sebagian orang itu. Di sini ala annaha kanat jahilatan bi ilmillahi bima yaktumuhun nasu. Ya. Ucapan Aisyah ini menunjukkan bahwa beliau jahil, tidak mengetahui terhadap pengetahuan Allah terhadap apa yang disembunyikan hati manusia. Wa yahmiluna kalama hadza ala ghardin yan'a anhu mantuquhu wa yatabarra'u minhu mafhumuhu wa ta'bahu an-nufusul 'alimatu bimalil ummil mu'minina Aisyah radhiyallahu anha min at-taqdiri wal ihtiram. Dan mereka membawa ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha ini kepada tujuan yang sangat jauh dari mantuk hadis itu. Mantuk itu teks kan, teks tekstualnya itu kan. Wa yatabarra'u minhu mafhumuhu, dan barok darinya mafhum apa yang dipahami oleh dari teks tersebut kan. Ada mantuk itu kayak gini. Umumnya orang hadir itu kan. Banyak orang hadir, ada Zaid, ada Amr. Seorang mengatakan Zaid pergi itu kan. Zaid pergi. Itu kan yang mantuknya adalah mengatakan Zaid pergi. Terus bisa dikatakan mafhumnya berarti yang lain tidak pergi itu kan. Itu mafhum itu. Nah mafhum itu kan bisa menjadi dilalah kalau tidak bertentangan dengan mantuk. Nah di sini ucapan itu dibawa kepada tujuan yang sangat jauh dari mantuknya dan mafhumnya pun lepas ya, baro dari itu wa ta'bahun nufusu al-alimatu bimari umil mu'minina aisyah, dan ditolak oleh jiwa-jiwa yang mengetahui hak ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berupa takdir, penghargaan dan penghormatan. Maksudnya istimbat mereka itu sangat apa? Sangat bertolak belakang dengan mantuk dan mafhum. Bahkan jiwa yang mengetahui posisi Aisyah, kewajiban kita untuk menghormati dan mengagungkannya, menolak pemahaman semacam itu. Wa qad jaa'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sedangkan telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata, la tu'zuni fi Aisyata fa innahu lam yanzilil wahyu wa ana fi rihati imra'atin illa fi rihati Aisyata. Jangan menyakiti saya perihal Aisyah. Maksudnya menyakiti Rasul karena Rasul umpamanya yang kaitan orang kan kaitan dengan ini kan kalau sahabat kalau mengirimkan hadiah suka nunggu Rasul giliran di rumah Aisyah itu kan, istri Rasul yang lain kan jadi gitu kan, padahal kan Rasul tidak mengurangi hak gitu kan, kalau gitu cuma kan orang ingin ya si hadiah di pas Rasul di rumah Aisyah itu kan. Nah para istri Rasul menginginkan agar Rasul menyampaikan kepada orang-orang itu kalau mau ngasih hadiah itu jangan nunggu di sana. Nah, Rasul mengatakan jangan menyakiti saya dalam masalah Aisyah ini. Sungguhnya wahyu tidak pernah turun sedangkan saya diselimut seorang perempuan kecuali diselimut Aisyah radhiyallahu anha. Riwayat Imam Ahmad, Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Al-jawabu ala hadhihi syubhat, jawaban terhadap syubhat ini, syubhat yang mengatakan Aisyah jahil terhadap ilmu Allah, terhadap apa yang disembunyikan oleh hati manusia. Aisyah tidak kafir, itu kan? Berarti orang yang jahil terhadap sifat ilmu diuzur. Berarti terus mengatakan diumumkan, berarti orang yang jahil terhadap permasalahan tauhid pun diuzur itu. Jawabannya di sini min iddati wujuh dari beberapa sisi. Al-wajhul awal, sisi pertama, anna man tadabbara fi ilmi Aisyata wa fadliha wa hiya allati tarabbat fi baiti Siddiq radhiyallahu anhu thumma fi baiti nubuwah. Sesungguhnya orang yang mengamati ilmu Aisyah dan keutamaan beliau, di mana beliau adalah orang yang terdidik di rumah As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian di rumah kenabian. Wa kana al-wahyu yanzilu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitiha, dan wahyu juga turun sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya, rumah Aisyah. Alima annaha a'lamu nisa'i hadhihi ummati billahi wa akhwafuhum lahu. Tentu orang yang mentadaburi mengamati hal itu mengetahui bahwa Aisyah adalah wanita umat ini yang paling mengetahui perihal Allah dan paling takut kepadanya. Wa annahu yastahilu, dan sesungguhnya sangat mustahil an tajhala sifatan muta'alliqatan bi rububiyyatillah tabaraka wa ta'ala wa hiya sifatul ilmi. Sangat mustahil Aisyah tidak mengetahui satu sifat yang berkaitan dengan rububiyyah Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu sifat ilmu. Allati kana yusbituha katsirun min ahli jahiliyatil juhala wa hum ala syirki, itu sifat yang telah diakui ditetapkan oleh banyak orang-orang jahiliyah yang bodoh sedangkan mereka di atas kemusyrikan. Maksudnya mustahil posisi Aisyah sebagai orang yang terdidik di rumah As-Siddiq, kemudian di rumah kenabian wahyu juga turun di rumahnya, sangat mustahil itu kan, tidak mengetahui Aisyah itu jahil terhadap sifat yang berkaitan rububiyyah Allah. Padahal ahli, orang jahiliyah saja tak mengetahui bahwa Allah itu mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati manusia itu. Seperti di sini, famin zalika qaul Zuhair, seperti ucapan penyair jahiliyah Zuhair mengatakan fala taktumannallaha ma fi nufusikum liyakhfa wa mahma yuktam Allahu ya'lam. Maka jangan kalian menyembunyikan dari Allah apa yang di dalam hati kalian supaya samar, dan bagaimanapun hal itu disembunyikan tentu Allah mengetahuinya. Itu orang jahiliyah mengetahui, Allah mengetahui apa yang disembunyikan hati. Wa qauluhu, dan ucapan Zuhair juga, wa mahma yakun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'alan nasi tu'lam. Dan bagaimanapun pada seseorang itu ada perilaku ya yang disembunyikan, dan walaupun dia menyangkanya takhfa 'alan nasi, samar atas manusia, tu'lamu, tentu itu diketahui oleh Allah. Fa idza kana ahlul jahiliyyati ya'rifuna dzalika, bila saja orang-orang Arab jahiliyah mengetahui hal itu, mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang disembunyikan dalam hati manusia, fa kaifa tajhaluhu siddiqah bintus siddiq radhiyallahu anha, maka bagaimana Aisyah as-siddiqah putra as-siddiq tidak mengetahuinya, wahyal qailatu fi hadisatil ifki syahirati ta'liman lillahi wa izharan li annaha ta'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Sedangkan Aisyah yang adalah yang mengatakan pada kisah al-ifki, tuduhan zina yang masyhur, ta'ziman dalam rangka mengagungkan Allah dan dalam rangka menampakkan bahwa ia Aisyah mengetahui bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu. Apa ucapan Aisyah tersebut? Fa in qultu lakum anni bari'atun wallahu ya'lamu anni bari'ah, la tusaddiquni bidzalika. Jika saya mengatakan kepada kalian, kepada Rasulullah, kepada engkau, bahwa saya ini bara, itu kan, saya ini bersih dari tuduhan zina itu, dan Allah mengetahui bahwa saya bari, itu kan, bersih, tentu kalian tidak akan mempercayai saya dalam hal itu. Wala ini taraftu lakum bi amrin wallahu ya'lamu anni bari'atun la tusaddiqunani. Dan seandainya saya mengakui kepada engkau tentang suatu hal, maksud mengakui bahwa saya melakukannya, pada Allah mengetahui bahwa Allah bahwa saya ini apa tidak melakukannya, tentu kalian percaya juga. Maksudnya kalau saya mengatakan saya tidak melakukannya, kalian enggak percaya. Padahal Allah tahu saya tidak melakukannya. Tapi kalau saya mengatakan saya melakukannya, kalian percaya. Padahal Allah tahu saya tidak melakukannya. Wala namliku an naqula tijaha ma qala haula'il qaumu illa kama amarana rabbuna subhanahu wa ta'ala. Dan kami tidak bisa mengatakan terhadap apa yang dikatakan orang-orang itu, maksud orang-orang yang mengatakan bahwa Aisyah jahil terhadap sifat ilmu Allah, terhadap apa yang disembunyikan hati manusia, kita tidak bisa mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk mengatakannya. Apa walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Kenapa saat mereka mendengarnya tidak? Kenapa saat kalian mendengarnya kalian tidak mengatakan ma yakunu lana an natakallama bihadza? Tidak, kami tidak berhak mengatakan hal seperti ini. Maha suci Engkau ya Allah, ini adalah tuduhan yang besar. Ini mengatakan Aisyah tidak mengetahui ilmu Allah terhadap apa yang disembunyikan hati manusia, ini adalah tuduhan yang besar, dan bukan hal yang sepele. Itu sisi pertama. Al-wajh tsani, sisi kedua, law kanat Aisyatu wal iyadzu billah syakkat fi ilmillahi kama yaz'amu hadza az-za'imu falima lam yunkir 'alaiha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Aisyah radhiyallahu anha wal iyadzu billah ragu perihal ilmu Allah bagaimana yang diklaim oleh orang yang mengudzur jahil yang berdalil dengan hadis ini, maka kenapa Nabi SAW tidak mengingkarinya? Jadi kenapa Nabi tidak mengingkarinya? Fa'in qira li'annaha kanat jahilatan, kalau dikatakan oh, tidak diingkari karena Aisyah itu jangan, tidak tahu itu kan jahil. Qira maka dikatakan, kita katakan qad angkaron nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala qaumin sadara minhum umurun duna syirk fi ilmillah wa kanu jahilin kama fi hadisati zati anwat. Maka kita katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingkari kepada orang-orang yang muncul dari mereka hal-hal yang di bawah apa? Masih statusnya permasalahan masih lebih rendah dari keraguan perihal ilmu Allah, dan mereka itu orang-orang yang jahil juga. Itu para kisah Datu Anwat gitu kan. Wa ka hadits alladhi qala lahu masya Allah wa syi'ta, dan seperti kejadian orang yang mengatakan kepada Rasulullah masya Allah wa syi'ta, terus Rasul mengatakan apa? Aja'atani lillahi rizan kul masya Allah wahdah, gitu kan. Itu apa sisi kedua. Al-wajhu tsalits, sisi ketiga, anna riwayata allati fiha qauluna am min kalamin nabiy sallallahu alaihi wasallam qad a'allaha ba'du ahli al-ilmi Syu'aib al-Arnaut fi tahqiqihi lil-musnad. Bahwa riwayat yang di dalamnya ada ucapan na'am, ya, yang mana ucapan na'am ini disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat ini qad a'allaha ba'du ahli ilmi, telah dianggap cacat oleh sebagian ulama sebagaimana Syekh Syu'aib al-Arnaut dalam tahqiq terhadap Musnad Imam Ahmad wa Syekh Abdul Aziz Abdul Qadir Abdul Aziz faqallahu aslahu fi kitabih al-qayyim al-jami' fi talabil ilmi asy-syarif wa qad qama Syekh Abdul Ula Ibnu Rashid sahibu kitabi Aridul Jahli wa asaruhu ala ahkamin i'tiqad inda ahli sunnah wal jamaah bi bahthin jayyidin fil muqaranati baina hadhihi riwayah wa baina riwayati muslimin allati ja'alat qawla na'am min kalami Aisyah wa baina rujhani riwayati muslimin bi iddati murajjihat. Dan Syekh Abdul Ula pemilik kitab Aridul Jahri telah melakukan pengkajian yang sangat bagus sekali dalam membandingkan antara riwayat ini, ya, riwayat yang menyandarkan ucapan na'am kepada Nabi, itu kan, dengan riwayat yang menjadikan ucapan na'am itu dari ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan antara pengerojihan riwayat Imam Muslim dengan beberapa hal yang menguatkan. Maksudnya di kitab Aridul Jahri disebutkan bahwa yang rojih itu, karena riwayat Imam Muslim itu banyak, kan? Maksudnya dari kitab Imam Muslim sendiri gitu kan, berbeda-beda itu kan. Dan di situ ditarjih dengan dilakukan penelitian bahwa ucapan na'am itu adalah ucapan Aisyah, bukan ucapan Rasulullah. Ini mahma yaktumin nasi alamhullah, koma itu kan, na'am. Bukan ya alamhullah qala na'am, bukan seperti itu. Nanti akan ada di sini. Fala turaji hunaka, maka hendaklah dirujuk di sana kitab Aridul Jahri. Tapi itu ada. Wa qad qala An-Nawawi fi syarhihi 'ala Muslim, Imam An-Nawawi mengatakan dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim, hakadha huwa fil usul. Begitulah maksudnya dalam semua usul. Maksudnya kan kitab hadis itu yang dicatat langsung dari Imam Muslimnya penuliskan ada kitab induk-induknya, yaitu usulnya itu kan. Ya, maksudnya yang ada yang na'am dari ucapan Aisyah itu dalam usul, dalam kitab-kitab yang langsung diambil dari kitab Sahih Muslim. Wa ka'annaha lamma qalat Dan seolah Aisyah radhiyallahu taala anha telah mengatakan mahma yaqtumin nasu ya'lamullah saddaqat nafsaha faqalat na'am. Seolah-olah beliau setelah mengatakan bagaimanapun manusia menyembunyikan tentu Allah mengetahui, beliau membenarkan dirinya sendiri dengan mengatakan ya. Itu sisi ketiga. Al-wajhur rabi, sisi keempat. Anna ta'khir al-bayani an waqtil hajati la yajuz. Sesungguhnya mengakhirkan penjelasan dari waktu yang sangat dibutuhkan tidak boleh. Terjadi kejadian kekeliruan itu kan. Kan butuh bayan kan. Tidak boleh diakhirkan, harus saat itu juga. Wadhalika li'anal kufra min azaimil umur allati la yuskatu anha. Karena itu dikarenakan kekafiran termasuk hal yang paling besar yang tidak boleh didiamkan. Wahai suma waqa'a ja'al bayanul ilahi awil bayan an-nabawi litanbihi alaihi. Dan kapan itu terjadi, pasti datang penjelasan Allah atau penjelasan dari Nabi untuk mengingatkan hal tersebut. Kama fi qawlihi ta'ala, seperti dalam ucapan dalam firman Allah ketika orang memperolok-olokkan Rasul kan, langsung turun la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian mencari-cari alasan karena kalian telah kafir setelah kalian beriman. Wa qauluhu azza wa jalla, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Sungguh mereka telah mengucapkan ucapan kekafiran dan telah kafir setelah mereka Islam. Itu ketika orang-orang munafik mengeluarkan ucapan kekafiran perihal Rasulullah. Fa'adamun nafsi, maka tidak adanya penegasan awit tanbihi alal kufri fi hadithi Aisyata, atau pengingatan terhadap kekafiran di dalam hadis Aisyah, fi hadithi Aisyata hadha, dalam hadis Aisyah ini, yadullu ala annaha lam ta'ti kufran aslan. Maka itu menunjukkan bahwa Aisyah sama sekali tidak mendatangkan kekafiran. Kan Rasul ketika ada orang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, langsung kan aja'atani lillahi middan kul Masya Allah wahda. Ketika orang zatu anwat kan, ij'alana zat anwat kamalahum zatu anwat, Rasul mengatakan Allahu Akbar inna hasanan kan. Ketika ada orang ketika orang mengatakan anta sayyiduna itu kan, jangan mengatakan Allah, sayyid hanya Allah. Kan langsung gitu kan. Padahal itu hal-hal yang sebenarnya jauh di bawah apa permasalahan ini gitu kan. Nah bagaimana dengan andai kata itu kekufuran, tentu Rasul tidak akan membiarkannya. Di sini sama sekali tidak ada kan penjelasan dari Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa Aisyah sama sekali tidak melakukan kekafiran. Qala sam'ani, as-sam'ani mengatakan, la khilafa fimtina'i ta'khiril bayan, tidak ada perselisihan perihal tidak bolehnya mengakhirkan penjelasan an waqtil hajati ilal fi'li, dari waktu yang membutuhkan untuk melakukannya. Wala khilafa fi jawazihi ila waqtil hajati ila waqtil fi'li, dan tidak ada perselisihan perihal bolehnya mengakhirkan penjelasan sampai waktu dikerjakan. Jadi kalau waktu tidak boleh mengakhirkan penjelasan saat dari waktu yang sedang dibutuhkan untuk dilakukan. Tapi kalau waktunya belum datang, nggak apa-apa diakhirkan sampai waktu pelaksanaan. Kita cukupkan dulu, insya Allah kita lanjutkan ke sisi kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.